cinta. Seribu tahun akan ku tunggu, walau tubuh tertimbun bukit, tanganku menggapaimu. Cinta kita tetap akan utuh. Love story. Tetap akan utuh.